لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جزاكم خير. Pelajaran ketujuh, penjelasan pembatal yang keenam, Syekh rahimahullahu taala berkata, Syekh di sini maksudnya adalah Al Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala. Syekh rahimahullahu taala, sebagai pengetahuan, mungkin ada yang baru mengikuti kajian ini, saya memakai buku terjemahannya yang ini. Dan kita sudah pada halaman 189. Dan ini sebenarnya jika tidak dalam keadaan pandemi adalah kajian rutin yang diadakan di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di setiap Rabu malam Kamis. Syekh rahimahullahu taala berkata, barang siapa memperolok sebagian dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok pahalanya dan sanksinya, maka ia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Quran surah At-Taubah ayat 65-66. Ahibbati hafizakumullahu taala, pensyarah mengatakan, pensyarah kalau saya katakan, beliau adalah penulis kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, pensyarah dari matan Nawaqidhul Islam. Beliau mengatakan, qala rahimahullah as-sadisu ai an-naqidus sadis min nawaqidil Islam. Syekh Muhammad rahimahullahu taala, al-Imam Syekhul Islam, berkata yang keenam, maksudnya pembatal yang keenam dari pembatal-pembatal keislaman. Kita sudah sebutkan pada pertemuan awal-awal kita bahwasanya al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di dalam matan Nawaqidhul Islam ini, di dalam matan pembatal keislaman ini, beliau menyebutkan 10 pembatal keislaman. Padahal pembatal keislaman tidak hanya 10. Akan tetapi beliau sebutkan ini karena beberapa sebab. Yang pertama, 10 pembatal keislaman ini disepakati oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwasanya ia adalah pembatal keislaman. Yang kedua, pembatal keislaman yang 10 ini yang sering terjadi di tengah kaum muslimin, di tengah kaum muslimin. Taib. Kemudian pensyarah mengatakan, man istahza'a min di bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wa sallam au thawabihi au iqabi kafara. Artinya, barang siapa memperolok sebagian dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok pahalanya dan siksanya, maka ia telah kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Yang artinya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Kemudian pensyarah mengatakan, hadza babun azim. Ini adalah bab yang agung. Artinya, perkara mengolok-olok dari agama Allah, mengolok-olok dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah perkara yang agung, yang tidak semua orang boleh berbicara atasnya, dan seseorang harus hati-hati terhadap perkara yang agung ini, yaitu menjauhi mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Allah, Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta syiar-syiar agama Islam. Sekarang kita ingin menyebutkan apa makna mengolok-olok. Mengolok-olok maksudnya, yang dimaksud adalah intiqasur Rabbi Jalla wa'ala wassukhriyati wassukhriyatu minhu. Artinya merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan pembatal ini, merendahkan dan menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Auntiqasur Rasuli sallallahu alaihi wasallam wassukhriyatu minhu, atau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au intiqasu li syai'in minad din wassukhriyatu minhu, atau meremehkan, merendahkan sesuatu dari perkara agama dan menghinanya. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, orang yang mengolok-olok agama, dia telah kafir berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ijma'. Ya, ini harus dipahami baik-baik. Mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Allah, Al-Quran, Rasulullah, dan juga syariat Islam apapun jenisnya, maka dia kafir berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma. Perhatikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, menyebutkan di dalam kitab As-Sarimul Masnul ala Syatimir Rasul, ini adalah kitab beliau bantahan untuk orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, di antara dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang mengolok-olok Allah, Al-Quran, Rasulullah, dan juga syariat Islam, yaitu firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 62-63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minhumu alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun, qul udhunu khairin lakum, yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladhina amanu minkum, wal ladhina yu'dhuna rasulallah lahum azabun alim, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Yang artinya, di antara mereka ada orang yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka mengucapkan huwa udhun. Huwa udhun, dia adalah udhun itu diartikan di dalam surah At-Taubah, huwa udhun, artinya ia, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Ini orang-orang munafik mengatakan Nabi mempercayai apa semua yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kalian. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka siksa yang pedih. Bagi mereka siksa yang pedih. Mereka bersumpah kepada kalian dengan nama-nama Allah untuk mencari keridhaan kalian, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang beriman. Tidakkah mereka mengetahui, yaitu orang-orang munafik itu, bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa'ulima anna idza ar-rasul sallallahu alaihi wasallam muhaddatun lillahi wa rasulih. Maka dari ayat ini ketahui bahwa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menentang Allah dan Rasulnya. Li'anna dzikral idza'i huwa alladhi iqtada dzikrul muhaddah. Karena penyebutan memberikan rasa sakit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah konsekuensi dari penentangan. Fayajibu an yakuna dakhilan fi, maka wajib untuk masuk ke dalamnya. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan fayakunul mu'dzi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafiran aduan lillahi wa rasulih. Maka jadilah orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dia seorang kafir, musuh Allah dan Rasulnya, muhariban lillahi wa rasulih, yaitu memerangi Allah dan Rasulnya. Wa aidan bihadhil ayah istadalla al-qadhi Iyad fi kitabihi syifa. Dan juga kita harus ketahui bahwasanya al-qadhi Iyad, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, dengan ayat ini menyebutkan bahwasanya orang yang menghina, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafir. Jadi bukan hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, yang menyatakan ayat ini, barang siapa yang menyakiti Allah Rasulullah adalah kafir, tetapi juga Al-Qadhi Iyad, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, juga menyatakan kafir dengan ayat ini bagi siapa yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau As-Sarimul Masnul menyebutkan bahwasanya mengolok-olok Allah, Rasulullah, Al-Qur'an dan juga syiar Islam apapun itu bentuknya, maka dia kafir berdasarkan surat At-Taubah ayat 64-65 yang kita baca tadi, ya, yang kita baca tadi. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan wa hadza nassun fi anna al-istihza'a billahi wa bi ayatihi wa bi rasulihi kufrun. Di dalam surat At-Taubah ayat 64, 65, 66 adalah dalil tegas bahwa mengolok-olok Allah, ayat-ayat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kekufuran. Fasababul maqsudu bi tariqil aula. Maka sebab yang dimaksud adalah juga lebih utama. Waqad dallat hadhihi al-ayatu ala anna kulla man tanqasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddan aw hazlan faqad kafara. Maka ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang meremehkan, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu, lihat perhatikan, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu sungguh-sungguh ataupun bercanda, maka sungguh ia telah kafir. Selain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berdalil dengan ayat ini bahwasanya siapa yang mengolok-olok Allah, Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu bercanda ataupun sungguh-sungguh, maka ia telah kafir, maka sebelumnya Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala dalam kitab beliau Asy-Syifa juga berdalil dengan dalil yang sama bahwasanya surah At-Taubah ayat 64 sampai 66 menunjukkan siapa yang mengolok-olok Allah, Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun bercanda apalagi sungguhan, maka sungguh dia telah kafir. Itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kafirnya orang yang mengolok-olok Allah, Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta syariat Islam. Pokoknya para ikhwah sekalian harus paham betul bahwasanya tentang Allah, tentang Al-Qur'an, tentang Rasulullah, tentang syariat Islam benang merah tidak boleh dijadikan olok-olok. Baik itu bercanda ataupun sungguhan. Tidak boleh. Ya, ini perhatikan para pelawak, para stand up komedian, para orang-orang yang sering berbicara di hadapan orang banyak, hati-hati. Jangan sampai menjadikan Allah, Rasulullah, ayat Al-Qur'an dan semua yang berkaitan dengan syiar dan syariat Islam untuk dijadikan sebagai olok-olok. Karena itu adalah benang merah. Tidak boleh. Ya, karena walaupun dalam keadaan bercanda ataupun sungguhan. Nah, adapun dalil dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya orang yang mengolok-olok Allah, Rasulullah, Al-Quran dan syiar atau syariat Islam, dia adalah kafir. Maka hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, kemudian Imam An-Nasa'i dari sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Kuntu 'inda Abi Bakrin radhiyallahu an." Aku pernah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fataghidu 'ala rajul fashtadda 'alayhi. Beliau marah terhadap seseorang dan sangat marah. Faqultu ta'zan liya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adribu 'unuqah. Wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa adhhabta kalimati ghadaba. Fa adhhabat kalimati ghadabahu. Artinya, ucapanku tadi menghilangkan kemurkaan atau kemarahan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqama fadakhal fa arsala ilayya faqala, "Mal ladzi qulta anifan?" Qultu, "I'dhan li adrib 'unuqah." Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah. Lalu setelah itu beliau memanggilku ke dalam rumah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Apa yang kau ucapkan tadi?" Kata Abu Barzah Al-Aslami, "Izinkan aku untuk memenggal leher orang yang telah engkau marahi tadi." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Akunta fa'ilan walau amartuk?" Apakah engkau akan melakukannya jika aku memerintahkanmu? Qultu na'am. Iya, aku akan mengerjakannya. La wallahi ma kun ma kanat li basharin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Tidak boleh itu terjadi kecuali apabila pengolokan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengolok aku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, maka biarkan dia. Tetapi kalau dia mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penggal lehernya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Asarimul Masnun ala Syatimur Rasul, beliau mengatakan hadis ini riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mutarrib dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syifa mengatakan, qala al-qadhi Abu Muhammad ibn Nasr wa lam yukhalif alayhi ahad. Fastadalla al-a'immatu bihadha al-hadith ala qatli man aghdaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bikulli ma aghdabahu aw adahu aw sabbahu. Kata Abu Muhammad bin Nasr, tidak ada seorang yang menyelisihi Abu Bakar As-Siddiq dalam fatwanya ini. Artinya, kalau ada orang membuat aku murka, jangan dibunuh dia. Ya, tapi kalau ada orang yang membuat Rasulullah SAW murka, menghinakan Rasulullah SAW, merendahkan Rasulullah SAW, maka bunuhlah dia. Tidak ada yang menyelisihi dari para sahabat akan fatwa ini. Maka para imam, kata Al-Qadhi'iyat rahimahullah, para imam berdasarkan hadis ini berpendapat bahwa boleh membunuh seorang yang membuat murka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa saja yang membuat beliau murka, atau yang menyakiti beliau, atau yang menghina beliau. Ya, hati-hati. Ya, itu dalil tegas bahwasanya siapa yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pantas untuk dipenggal lehernya. Dan ini tidak boleh terjadi kecuali hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan selainnya dari sahabat Nabi Zaid ibn Aslam. Meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlis ma ra'aitu mithla qurra'ina ha'ula arghaba butunan wala akdhaba al-sunan wala ajbana 'indal liqa. Ada seorang laki-laki saat peperangan Tabuk di dalam sebuah majlis berkata, aku tidak pernah melihat orang-orang yang suka makan, suka berdusta, dan paling pengecut bertemu dengan musuh seperti para ahli baca Al-Quran tersebut. Menunjuk kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu ada orang laki-laki lain di masjid tersebut langsung menyanggah, kadzabta walakinnaka munafiq, engkau telah berdusta tetapi engkau adalah orang munafiq. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan beritahukan perkataanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata wahyu sudah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, ana raaituhu mutahalliqan bi huqbi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanaqubuhu al-hijaratu wa huwa yaqul ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Yang artinya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku melihat orang tersebut bergelantungan memegang tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia tersandung dengan batu dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya main-main dan bersenda gurau, tidak beneran yang kami ucapkan tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalian mengolok-olok. Janganlah kalian minta maaf. Tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh kalian kalah kafir setelah keimanan kalian. Surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Maka dengan tegas di dalam ayat ini Allah telah menghakimi kekufuran mereka dan menolak permintaan maaf mereka, padahal mereka minta maaf karena Allah berfirman, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada maaf bagi kalian. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ijma'. Kita katakan tadi kan dalilnya ada tiga jenis. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul, dan dalil dari ijma' tentang kafirnya orang yang mengolok-olok Allah, Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat serta syiar Islam walau apapun. Ya, walau dalam keadaan bercanda apalagi sungguh-sungguh. Ijma' Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syifa mengatakan, kata beliau, i'lam waffaqna Allah wa iyyak, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita seluruhnya, anna jami'a man sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw 'abahu aw alhaqa bihi naqsan fi nafsihi aw nasabihi aw dinihi aw khaslatin min khisalihi aw 'irdin aw 'arada bihi aw shab bahahu bi syai'in ala tariqi sabbilah aw al izra'i alayh aw at tasghir li sya'nihi aw al ghadh minhu aw wal 'aib lahu fa huwa sabbun lahu. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita seluruhnya bahwa seluruh siapa saja yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan aib kepada beliau, memberikan kekurangan kepada beliau, di dalam diri beliau, keturunan beliau, agama beliau, ataupun sifat dari sifat beliau, ataupun di dalam irdin bihi, atau dalam kehormatan beliau, ataupun menyamakan beliau dengan sesuatu dalam rangka ingin mencaci beliau, ataupun merendahkan beliau, ataupun meremehkan beliau, meremehkan keadaan beliau, ataupun memberikan aib untuk beliau, maka berarti ia telah mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hukmu fihi hukmu sab yuqtal kama nubayyinu. Dan hukum bagi orang seperti ini adalah hukum orang yang mencaci, menghina Rasulullah SAW, yaitu dibunuh sebagaimana yang kami jelaskan. Wala nastathni faslan min fusuli hadzal bab 'alal maqsad, dan kita tidak memberikan pengecualian pasal dari pasal-pasal ini sesuai dengan maksud. Artinya maksud beliau adalah kalau ada orang yang menghina Rasulullah SAW, kemudian ketika itu kemudian dia mengklarifikasi bahwa maksud saya tidak begini, maksud saya tidak begini, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Wala lam tari fihi tasrihan kan au talwihan, dan kita tidak menganggap apakah dia jelas menghina Rasulullah SAW ataupun hanya sekedar menyindir, ini sama saja. Wa kadzalika man la'anahu aw da'a 'alayhi aw tamanna madarratan lahu, demikian pula orang yang melaknat beliau atau mendoakan keburukan atas beliau atau berangan-angan keburukan untuk beliau, aw nasaba ilayhi ma la yaliqu bi mansibihi 'ala tariqi dzam, atau menisbatkan kepada beliau sesuatu yang tidak layak dengan kedudukan beliau dari sisi penghinaan, aw 'abath fi jihatihi al-'ajizah bi sakhafin minal kalam wa hajar, atau berbicara yang sia-sia dengan pembicaraan yang rendah dan juga pembicaraan yang hina, wa munkirin minal qaul wa zur, dan mengingkari ucapan beliau atau mendustakan ucapan beliau, aw ayyarahu bi syai'in minal bala wal mihnati 'alaihi, atau menghina beliau dengan penyakit ataupun yang semisal, aw ghamsihi bi ba'dil 'awaridil bashariyah al ja'izah wal ma'hudah 'alaihi, atau merendahkan beliau dengan beberapa kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia, al ja'izah, yang boleh seorang manusia mendapatkan akan hal itu, dan pernah Nabi Muhammad SAW mendapatkan hal itu. Wa hadza kulluhu ijma'un minal ulama wa immatul fatwa min ladunni sahabah ridwanullahi alaihim ila halumma jarra wa la na'lamu khilafan fi istihba fi istibahati damihi baina ulama'il amsar wa salafil ummah wa qad dzakara ghairu wahidin al ijma' ala qatlihi wa takfirih. Perhatikan ini perkataan berat. Ini seluruhnya bahwasanya orang yang menghina Rasulullah SAW dengan segala macam bentuk penghinanya tadi, dia kafir. Ini adalah ijma para ulama dan para imam, imam ahli fatwa, dari mulai para sahabat radhiyallahu anhum sampai seterusnya. Dan kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan halalnya darah, akan halalnya darah orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak ada, dan telah disebutkan tidak satu dari para sahabat tentang ijma bolehnya dibunuh dan kafirnya orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ijma para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa qala al-imamu Ishaq Ibn Rahawai ahadu a'immatil a'lam ajma'al muslimun ala anna man sabba allaha au sabba rasulihi au sabba rasulahu sallallahu alaihi wasallam au dafa'a shay'an mimma anzala allahu azza wa jal au qatala nabiyan min anbiya'illahi عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. Lihat kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan perkataan Al-Imam Ishaq bin Rahawiyah, salah satu imam dari imam-imam yang terkenal sezaman dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. para kaum muslimin berijma', bersepakat bahwa siapa saja yang menghina Allah, menghina Rasulullah dan menolak sedikit pun menolak apa saja dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau membunuh seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia kafir dengan perbuatan tersebut meskipun dia menetapkan seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita sedih sekali ketika ada seorang pendakwah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk agar para jamaahnya tertawa dengan kisah-kisahnya, padahal sedang mengisahkan manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, taib, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan, al-Imam Al-Allama Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, bahwasanya ini adalah bab yang agung, perkara yang tidak mudah, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Qur'an, menghina syiar atau syariat Islam apapun itu. Kemudian beliau mengatakan, walladzi qablahu, ini adalah bab yang agung. Sebelumnya dibahas mengenai barang siapa man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bughdhu wal karahatu min a'malil qulub. Kebencian adalah perbuatan hati. Wa ammal istihza'u fahuwa min aqwalil lisan. Sedangkan mengolok-olok adalah perbuatan lisan. Jadi maksud Syekh Al-Allama Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, bahwa pembatal keislaman yang kelima, yaitu termasuk pembatal keislaman adalah membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan hati, karena membenci amalan hati. Sedangkan pembatal keislaman yang keenam adalah mengolok-olok Allah, Rasulullah, Al-Qur'an. Ini adalah amalan lisan. Jadi seakan-akan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin mengatakan bahwa pembatal keislaman ada yang berkaitan dengan amalan hati dan ada yang berkaitan dengan amalan lisan. Amalan hati diantaranya membenci syariat Islam, dan amalan lisan diantaranya adalah menghina Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an serta syiar atau syariat Islam. Nah, ini maksudnya. Kemudian penyusyarah mengatakan, "Wa hadhil ayatul karimah jaa fi sababi nuzuliha." Ayat ini turunkan disebabkan karena ada sekelompok, fi sababi nuzuliha anna jama'atan minal muslimin kanu ghuzatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Karena ada sekelompok kaum muslimin yang berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang ke-7 atau pada tahun ke-7 Hijriah maksud saya. Dan pada perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah. Ke-9 Hijriah, yaitu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari kota Taif, mengepung kota Taif, tahun ke-9 Hijriah. Jadi termasuk dari peperangan akhir-akhir di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Makanya para ikhwah, surat At-Taubah ini adalah termasuk ayat atau surat-surat yang terakhir di diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahibati hafizakumullah taala, jadi perang Tabuk itu adalah perang yang ke pada tahun ke-9 Hijriah. Ada sekelompok kaum muslimin yang berperang bersama Nabi Muhammad SAW dalam perang Tabuk. Kemudian pensyarah mengatakan, fajtama'u fi majlisin fatakallama wahidun minhum. Mereka berkumpul di suatu majlis, lalu salah seorang lelaki dari mereka berkata, ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula. Kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Quran kita ini. Arghaba butunan wala akdhaba alsunan wala ajbana indal liqa. Mereka lebih mementingkan perut dan lebih pendusta lisannya dan paling takut bertemu dengan musuh. Maksudnya suka makan, suka ngibul, kemudian paling pengecut kalau bertemu dengan musuh. Nah, ini penghinaan. Penghinaan, dan yang mereka maksudkan adalah ahli baca Al-Qur'an di sini maksudnya adalah yaitu Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Nah, kemudian setelah itu ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashhabahu radhiyallahu anhum wa kana fil majlis syabun minal ansar yuqalu lahu Auf ibnu Malik faqala li hadzal rajul kadzabta walakinnaka munafiq la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan oleh mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi yang tadi suka ngibul, suka makan, pengecut bertemu dengan musuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maksudnya dari perkataan tersebut yang dikatakan oleh orang munafik ini, naudzubillah. Di dalam majlis itu ada seorang pemuda dari golongan Ansar yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada laki tersebut, engkau dusta, akan tetapi engkaulah yang munafik. Sungguh aku akan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama dhahiban ila Rasul sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Fawajada anna al-wahya sabaqahu wa nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Allah jalla wa ala bima qalahu haula fi majlisihim. Yang artinya, kemudian ia berdiri, Auf ibn Malik radhiyallahu anhu berdiri dan pergi mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada beliau tentang perkataan orang munafik tadi. Tetapi ia dapati wahyu telah turun mendahulunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum Auf bin Malik sampai, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan wahyu. Ini menunjukkan perkara yang dihadapi ini adalah perkara yang sangat besar dan agung, tidak mudah. Allah mengabarkan kepada beliau tentang apa yang mereka katakan di majlis mereka. Aw qala wahidun minhum wal baqiyatu lam yunkiru alayhi, atau salah seorang dari mereka dan sisanya tidak mengingkarinya. Nah, ini bahayanya. Kalau seandainya ada satu orang yang mengatakan perbuatan, mengatakan ucapan yang buruk, maka yang lain yang hadir di majlis itu harus menasihatinya. Jangan dia diam. Tidak diperbolehkan dia diam, karena kalau seandainya dia diam, maka berarti ikut setuju dengan apa yang diucapkan dari ucapan kemungkaran tersebut. Walamma nazala dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irtahala min makani hadza wa rakiba rahilatahu lamma balagha hadzal qaul asy-syani'. Artinya, ketika wahyu diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi dari tempatnya dengan mengendarai tunggangannya. Ketika berita tersebut sampai kepada beliau, ya, artinya setelah wahyu sampai, Nabi Muhammad SAW naik onta. Karena beliau benci dengan perkataan tersebut. Faja'a hadzal rajulu alladhi takallama ya'tadilu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaqul ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa nal'ab natahaddatsu haditsar rabb naqta'u bihi ana at-ta'ib ana at-tariq. Artinya, lalu datanglah lelaki yang mengucapkan ucapan tersebut, meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main, kami berbincang-bincang dalam perjalanan untuk meringankan beratnya safar. Nah, beratnya safar. Jadi alasannya itu, yaitu ucapan tersebut adalah main-main. Makanya para ulama tadi mengatakan ijma' bahwa barang siapa yang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina syiar atau syariat apapun dari Islam, walau dalam keadaan bercanda, apalagi sungguhan, maka dia telah kafir. Dan disebutkan di sini, kami hanya main-main dan bersenda gurau untuk menghabiskan beratnya safar ini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepadanya. Padahal beliau orang yang sangat ramah, sangat kasih sayang, ya, sangat penyabar, sangat pemaaf, tetapi karena perkara ini berat, sangat berat, maka beliau tidak menoleh. Wa huwa muta'alliqun bi nas'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang itu bergelantungan pada pergelangan kaki unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan kaki unta, ada yang mengatakan tali pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai air liur unta tersebut mengenai wajah unta tersebut, ya. Kemudian war Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltifitu ilaih, dan Rasul SAW tidak menoleh kepadanya. Wala yazidu ala qira'atil ayah abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan beliau tidak menoleh kepadanya selain terus membaca ayat surat At-Taubah ayat 65-66 tadi. Fa qawluhu jalla wa ala faqad kafartum ba'da imanikum, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, karena kamu kafir setelah beriman kalian. Hadza dalilun ala annahum kanu mu'minin wa laysu munafiqin, menunjukkan bahwa mereka sebelumnya adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang munafik. Artinya yang menghina ini asalnya dia beriman, lalu karena dia menghina maka menjadi kafir. Karena Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kata Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullah, bahwa yang mengatakan ini adalah orang beriman, kemudian dia mengatakan itu akhirnya dia kafir dengan ucapannya tersebut, bukan orang-orang munafik. Ya. Wa dalla ala anna man istahza'a billah wa aw bi rasulihi aw bima ja'anillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam annahu yakfur ba'da imani wa yartaddu anil islam. Artinya, dan menunjukkan bahwa barang siapa mengolok-olok Allah, Rasulullah, dan apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir setelah keimanannya dan menjadi murtad dari agama Islam. Wa hadza mahallu syahidi minal ayah, dan ini adalah dasar pembuktian dari ayat ini. Idzau kanu qabla maqalati munafiqin lam yaqul qad kafartum ba'da imanikum. Karena jika mereka adalah orang-orang munafik sebelum mengucapkannya, niscaya Allah tidak mengucap menyebutnya karena kalian kafir setelah beriman kalian. Li'annal munafiqin laysu mu'minin minal asl, fala yusammawna bil mu'minin wa innama yusawna bil munafiqin. Karena pada dasarnya orang-orang munafik itu bukan orang beriman. Karena itu tidak disebut dengan mukmin, tapi disebut dengan orang munafik. Waqad qala Allahu jalla wa ala fil ayati al-ukhra fil munafiqin wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa lam yaqul ba'da imanihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik pada ayat yang lain, surah At-Taubah ayat 74, sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Dan di sini Allah tidak menyebutkan sesudah beriman. Intinya orang munafik itu tidak beriman. Mungkin dia Islam, mengucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah, tetapi tidak masuk keimanannya ke dalam hatinya. Makanya yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah bahwa yang mengolok-olok Rasulullah SAW tersebut adalah orang mukmin. Karena dia mengolok-olok, akhirnya dia kafir setelah imannya. Murtad dari agama Islam. Itu inti pembicaraannya. Taib. Saya ingin menambahkan beberapa poin di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat ini dari tafsir Imam Ibnu Katsir, maka ayat ini sangat menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa para ulama salaf menyebut surat At-Taubah sebagai surat Al-Fadhihah sebagaimana perkataan Imam Qatadah Ibn Da'ama As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i ahli tafsir. Beliau mengatakan wa tusamma hadhihi surah bil fadhihah, yaitu fadhihatul munafiqin, yang artinya surat Taubah dinamakan dengan surat Al-Fatihah, yaitu surat yang membongkar aib orang-orang munafik. Fadhihah artinya pembongkar aib, pembongkar keburukan. Karena kan orang munafik takut, yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu khawatir, takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Makanya Imam Qatadah bin Sa'ni bin Da'am As-Sadusi rahimahullah mengatakan bahwa surat At-Taubah disebut juga dengan surat Fadhihah, pembongkar keburukan orang munafik. Al-Hasan bin Yasar Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa surat At-Taubah disebut juga dengan surat Al-Haffarah. Al-Haffarah artinya surat yang membongkar apa yang ada di dalam hati orang-orang munafik. Ini kalau perkataannya Al-Hasan Al-Basri disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Ahkamil Quran. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwasanya kenapa surat At-Taubah tidak disebutkan bismillah di dalamnya, di depannya, tidak seperti surat-surat yang lain. 114 surat dalam Al-Quran seluruhnya di depannya ditulis oleh para sahabat bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan surat At-Taubah tidak disebutkan. Maka dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Utsman bin Affan termasuk katabatul wahyi, termasuk orang yang menghitung atau menulis wahyu dalam Al-Qur'an, menulis wahyu. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya urutan ayat itu adalah murni tauqif, murni penentuan dari Rasulullah SAW. Kalau turun ayat, Rasulullah SAW mengatakan masukkan ayat ini ke dalam surat ini. Kalau turun ayat, Rasulullah SAW mengatakan masukkan ayat ini dalam surat ini. Jadi pengurutan ayat itu murni dari Allah, dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mendapatkannya dari Jibril, Jibril mendapatkannya dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh orang membaca Al-Quran kemudian dalam satu surat kemudian dia baca dari belakang ke depan. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena awal karena urutan ayat itu termasuk dari sesuatu yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun urutan surat maka tidak termasuk daripada yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan surat Taubah. Kemudian juga ahibati hafizakumullah taala, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya awal-awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 70 orang munafik. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala hapuskan nama-nama 70 orang munafik tersebut agar anak-anak mereka yang muslim bertauhid benar-benar berislam tidak malu karena keluarganya termasuk orang munafik, akhirnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pelajaran yang berkaitan dengan surat At-Taubah. Nah, kemudian pensyarah mengatakan wal Islam ma'nahu i'lanu ad-dukhul fil Islam wa illam yakun sadiqan fi qalbih. Ini masih berbicara tentang iman dan Islam. Artinya Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa kalau ada orang beriman menghina Allah, menghina Al-Qur'an, menghina Rasulullah, menghina apapun dari syariat Islam, baik bercanda atau apalagi sungguh-sungguh, maka dia telah kafir. Meskipun dia beriman. Meskipun dia menjalankan sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Karena Allah menyebutkan laqad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Bukan yang mengucapkan ini orang munafik, tetapi yang mengucapkan ini adalah orang beriman. Buktinya bahwasanya dia setelah mengucapkan itu telah kafir setelah keimanannya. Dan Allah dan beliau menyatakan bahwa orang munafik beda dengan orang mukminin. Ya, kemudian beliau menyatakan bahwasanya orang munafik bisa saja dia muslim. Karena arti Islam, kata beliau, berarti menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Meski belum sejujurnya di dalam hati. Kadang cuma di lisan, seperti orang-orang munafik. Ya. Fa'idha khalau ila syayatin qalu inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik kalau kumpul dengan kawan-kawannya orang-orang kafirun, musyrikun, mengatakan kami bersama kalian. Kami bersama mereka orang-orang muslim, mukmin itu hanya mengolok-olok mereka. Bisa saja orang munafik Islamnya cuma di lisan, ya, tidak di dalam hati. Faqad yakunu kafiran fil batin wa in kana yudhhirul Islam, kata beliau. Di dalam ayat tersebut tidak disebutkan. Dan kadang-kadang dia kafir di dalam hatinya meskipun memperlihatkan Islam. Wahadha huwal munafiq, dan inilah orang yang munafiq. Wal ayatu laysa fihim laysa fiha annahum kafaru ba'da imanihim. Dan ayat tersebut tidak disebutkan bahwa mereka kafir sesudah beriman mereka. Bal fiha kafaru ba'da islamihim, tetapi disebutkan telah menjadi kafir sesudah Islamnya. Fa farraqa baina mujarrad al-islam wa baina al-iman, maka ada perbedaan antara sekedar Islam dan beriman. Taib. Kemudian pensyarah mengatakan fa hadhihi al-ayah tadullu ala umurin 'azimah, ayat ini menunjukkan kepada beberapa yang agung. Awalan, annahu yajibu ihtiramu wa ta'zimu Allah 'azza wa jalla wa ijlaluhu wa anna man tanqasa Allah fa innahu yakfur mithla ma qalat al-yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Pertama, ayat ini menunjukkan pertama wajib menghormati, mengagungkan Allah dan membesarkannya, dan barang siapa meremehkan Allah, merendahkan Allah, maka ia telah kafir. Sebagaimana ucapan Yahudi. Tangan Allah terbelenggu, kata Yahudi. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka lah yang dilaknat. Disebabkan apa yang telah mereka ucapkan. Surah Al-Ma'idah ayat 64. Wa qawluhum inna Allah faqir wa nahnu aghniya. Dan orang Yahudi juga mengatakan sesungguhnya Allah miskin, kami yang kaya. Surat Ali Imran ayat 181. Wa qauluhum wa mithla maqalatin nasara. Mithlu maqalatin nasara, dan seperti ucapan orang-orang Nasrani, innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Quran surah Al-Maidah ayat 17. Ini semua adalah mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menyebabkan kekufuran kaum Yahudi dan kaum Nasrani, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, meskipun mereka tetap dinamakan ahlul kitab, diberi kitab, tetapi mereka rubah kitabnya dan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah selesai satu jam kita berbicara tentang penjelasan pembatal keislaman yang keenam, yaitu yang berkaitan dengan menghina Allah, Rasulullah, Al-Quran, atau apapun dari syariat Islam. Wallahu a'lam. Nah, kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan. Saya ambilkan dari YouTube dulu ya. Dari Ike Maharani, apakah ada cara taubat dari dosa memperolok Allah dan Rasulnya? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu Ta'ala tentang taubatnya orang yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan beberapa khilaf di antara para ulama rahimahumullahu Ta'ala tentang orang yang menghina Rasulullah, Allah, Al-Quran, agama Islam, apakah ada taubat atasnya. Kata Syekh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Man qala kalimat al-kufri walau mazihan fa innahu yakfur wa yajibu alayhi an yatub wa an ya'taqida annahu taba min ar-riddah fa yujaddidu islamahu." Barang siapa yang mengatakan ucapan kekufuran walaupun dalam keadaan bercanda, maka sesungguhnya dia telah kafir. Wajib atasnya untuk bertobat dan dia meyakini bahwasanya dia bertobat dari kemurtadan dan dia wajib untuk mengulang keislamannya. Wajib untuk mengulang keislamannya. Ini adalah orang yang bertobat kalau menghina agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang bertobat dari menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu Ta'ala, apakah dia diterima taubatnya ataukah tidak diterima taubatnya. Disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya tidak diterima taubat orang yang menghina Allah atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali, dan dibunuh dalam keadaan dia kafir, tidak disolatkan, tidak didoakan dengan rahmat, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini pendapat yang pertama, yang menghina Allah, menghina Rasulullah, tidak ada taubat atasnya. Dan ini masyhur dari mazhab Hambali. Dan dia dipenggal lehernya, artinya diqisas dalam keadaan dia kafir karena murtad, kemudian tidak disolatkan, tidak didoakan untuk mendapatkan rahmat, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Adapun yang pendapat yang kedua, bahwasanya diterima taubatnya barang siapa yang menghina Allah atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita mengetahui kebenaran taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mengakui kesalahannya dan dia mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang agung. Dan ini berdasarkan keumuman ayat bahwa Allah menerima taubat apapun dosanya, sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ya, dosa-dosa seluruhnya. Dan di antara orang-orang kafir yang menghina Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya kalau seandainya dia masuk ke dalam agama Islam. Nah, cuma apabila menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun diterima taubatnya, wajib tetap dikisas, dibunuh. Berbeda dengan menghina Allah Subhanahu wa taala, dia diterima taubatnya dan tidak dibunuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah rahmatnya, kasih sayangnya lebih mendahului kemurkaannya. Allah mengampuni seluruh dosa. Adapun orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkaitan dengan dua perkara. Yang pertama, perkara syariat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia diterima taubatnya jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkaitan dengan diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diterima taubatnya karena berkaitan dengan diri pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka oleh sebab itulah dia bertobat. Kemudian kalau seandainya dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturannya dia dibunuh. Dan jika dia dibunuh, artinya dikisos, maka kita mandikan, kita kafani, kita salati dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sarimul Masnul fi ala syatimir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya, bahwasanya orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, kalau dia bertobat dengan sebenar-benar tobat, maka diterima tobatnya. Dan jika dia menghina Allah, dia bertobat dengan sebenar-benar tobat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jika dia bertobat atas penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, diterima tobatnya, tetapi tetap wajib diqisas kalau seandainya pemerintah menjalankan hukum Islam di dalam negaranya. Wallahu a'lam. Nah, saya ambilkan pertanyaan-pertanyaan dari Instagram kalau ada yang bertanya. Apakah termasuk menghina Rasulullah SAW jika menyamakan masa kecil Rasulullah SAW dengan anak zaman sekarang, yaitu rembes dan suka nyolong mangga? Hukum apa yang pantas untuk orang tersebut? Maka jawabannya, ini permasalahan sudah berlalu di tengah kaum muslimin, dan kalau saya jawab dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Maka yang jelas yang bersangkutan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kebanyakan orang menjadikan masjid sebagai sentral kemakmuran umat dalam segala hal, bukan saja dalam hal berniaga, lagi seperti belajar urusan dunia dan berpolitik di masjid. Sebenarnya masjid adalah dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dalam surah Al-Jin. Dan masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah, kepada seorang pun. Maka asal hukumnya masjid itu dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang tidak layak membicarakan tentang politik kekuasaan di dalam masjid, kecuali yang berkaitan dengan akidah atau ibadah atau muamalah atau adab dan akhlak kaum muslimin. Ya, saya lebih condong kepada pendapat itu. Wallahu a'lam. Sementara ada hadis Allah yang akan menghapus pahala 40 tahun bagi orang yang membicarakan urusan dunia di masjid. Jadi sebenarnya apakah boleh berbicara urusan dunia di masjid? Maka jawabannya saya belum tahu ada hadis yang menyatakan bahwa 40 tahun pahala akan terhapus kalau seandainya membicarakan urusan dunia di masjid. Yang jelas masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak minta file kajian pembatal keislaman ini dari pertama ke siapa mintanya kalau boleh? Maka jawabannya, kajian ini sebenarnya adalah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan. Untuk filenya ada di YouTube di channel Rifqon TV, dari mulai kajian pertama sampai kajian sebelum pandemi. Ya, dan selama pandemi ini saya mengadakan kajian mungkin sudah 3 atau 4 kali. Silahkan lihat di channel saya, Ahmad Zainuddin Al-Banjari, di channel YouTube saya. Dan jangan lupa di subscribe. Bagaimana jika menghina sahabat Nabi? Maka jawabannya adalah sama. Kalau seandainya menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tujuannya untuk menghina agama Islam, maka berarti dia kufur. Maka berarti dia kekufuran. Tetapi kalau seandainya menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghinanya karena kepribadian beliau, bukan karena agama Islam, bukan karena beliau naqalatul Islam, tapi menghina kepribadian beliau, maka ini terjadi khilaf di antara para ulama apakah kekufuran ataukah tidak. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi, falau anna ahadukum anfaqa mithla uhurin dhahaban, ma balagha mudda ahadin wala nasifah." Janganlah kalian menghina sahabat-sahabatku. Kalau seandainya ada di antara kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama pahalanya seperti sedekahnya para sahabat, walaupun bersedekah satu mud atau setengah mud yang bukan emas. Nah, ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama rahimahumullah taala, di antaranya Imam At-Tahawi rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Tahawiyah mengatakan, "Wa natabarra'u min ahadi minhum wa nubghidhu man yubghidhuhum wa bighairi al-khair yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khair wa hubbuhum din wa iman wa ihsan wa bughdhuhum kufrun wa nifaq wa tughyan." Artinya kita berlepas diri dari salah seorang dari mereka yang terlalu berlebihan di dalam menghina, di dalam mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan kita membenci orang yang membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan tidak kebaikan saat menyebutkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan kita tidak menyebutkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali dengan kebaikan, dan mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum adalah iman, agama Islam, dan juga tanda perbuatan baik. Dan menghina, memurkai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran, kemunafikan, dan sikap terlalu berlebih-lebihan. Nah, kemudian Imam As-Subki rahimahullah mengatakan, "Inna sabbal jami'a, in sabbal jami'a bila syak fa annahu kafar." Kalau ada orang yang menghina seluruh sahabat Rasulullah SAW tanpa ada keraguan, maka orang ini kafir. Kalau menghina seluruh sahabat. Wa hakadha idza sabba wahidan min as-sahabah haitsu huwa sahabi. Lihat ya. Demikian pula kalau seandainya ada yang menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dia menghinanya karena sahabatnya, karena dia beliau menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini juga kafir. Li'anna dzalika istighfafun bihaqqi as-suhbah. Karena itu berarti merendahkan kedudukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fihi ta'arrudun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berarti meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala syakka fi kufri as-sab. maka tidak ada keraguan di dalam kekufuran orang yang menghina sahabat Rasulullah SAW karena sahabatnya. Ya. Wala syakka annahu law abghadha wahidun minhuma ya'ni asy-syaikhain Abi Bakar wa Umar li ajli suhbatihi fahuwa kafir, fahuwa kafar. Dan juga kata beliau tidak diragukan lagi bahwa siapa yang menghina dua syekh yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma karena sahabat beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini juga kafir. Bal man dunahum fi shuhbah idza abghadahu li shuhbati kana kafiran qat'an. Begitu juga orang-orang yang derajatnya lebih rendah daripada Abu Bakar dan Umar, kalau ada seorang yang menghina, membuat murka sahabat, salah seorang sahabat karena persahabatannya dengan Nabi, maka dia kafir. Maka dia kafir. Berarti sebagaimana sudah saya sebutkan, kalau seandainya dia menghina personalnya, maka ini khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Bagaimana sikap kita sering diejek teman dan sering direndahkan di hadapan teman-teman? Maka bersabar. Kemudian orang yang mengejek dinasihati agar jangan mengejek, karena itu perbuatan yang buruk dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi kufrun wa qitalu kufr, fusuqun wa qitalu kufr." Menghina seorang muslim adalah kefasikan, yaitu dosa besar yang diperlihatkan, itu namanya fasik. Dan membunuhnya adalah kekufuran. Wallahu a'lam. Mau bertanya bagaimana hukumnya ada beberapa kelompok orang-orang yang mengadakan pengajian atau pembacaan Al-Quran seperti tadarusan, yang membaca Al-Quran sambung menyambung. Misal satu orang juz pertama, ini misalkan ada sekelompok manusia nih, 10 orang atau 30 orang. Orang pertama membaca juz pertama, orang kedua baca juz kedua, orang ketiga 3 sampai orang ke-30 membaca juz 30. Kemudian mereka khataman dengan itu. Maka jawabannya, ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbuatan seperti ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh dilakukan dengan cara seperti ini, bahwa orang pertama membaca Al-Qur'an, didengarkan oleh orang yang kedua. Kemudian nanti dilanjutkan oleh orang yang kedua bacaan yang tadi. Kemudian didengarkan yang lain. Ya. Nah, ini untuk pengajaran diperbolehkan. Ya, untuk pengajaran diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian ini saya sebutkan, kemudian disambung lagi juz kedua dan orang yang lain lagi, begitu juga seterusnya, namun dengan jarak jauh yang dikirim ke orang yang sakit untuk orang meninggal, Ustaz. Maka ditambah lagi kalau seandainya untuk orang yang sakit. Ya, saya belum dapati hal itu diperbolehkan karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengiriman pahala bacaan Al-Qur'an untuk orang yang meninggal, khilaf di antara para ulama. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan tidak sampai. Imam Syafi'i rahimahullahu mengatakan tidak sampai. Dan ini pendapat yang lebih kita kuatkan, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a." Dan bahwa manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia perbuat sendiri. Wallahu a'lam. Dan belum ada dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada kerabat-kerabat beliau yang meninggal duluan sebelum beliau, dan juga sahabat-sahabat beliau yang meninggal duluan sebelum beliau. Beliau tidak pernah mengirim pahala surah Al-Fatihah kepada Khadijah, kemudian Al-Fatihah kepada Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, Ibrahim, Al-Qasim. Beliau tidak mengirim pahala kepada orang-orang syuhada Uhud, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang lain-lainnya dari para sahabat yang meninggal sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Bagaimana jika seseorang yang menghina Rasulullah SAW tersebut tinggal di negeri yang tidak memakai hukum qisas seperti di Indonesia? Apakah yang harus dilakukan? Maka jawabannya begini. Apabila ada orang melakukan dosa yang menyebabkan itu qisas, maka hendaknya orang tersebut bertobat. Sudah, bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. dan tidak perlu dia minta kepada pemerintah untuk mengkisos dia, tidak perlu. Bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian apakah masyarakat perlu mengkisos dia? Maka tidak, tidak boleh. Bukan hanya tidak perlu, tidak boleh, karena itu bukan wewenang masyarakat, tetapi wewenang pihak yang berwenang. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana ketika berbuat amal baik hati ini ikhlas, tapi kadang ada aja pikirannya yang timbul agar riya atau agar dilihat orang. Mohon tips Ustadz agar kitanya ikhlas lillahi ta'ala. Maka jawabannya begini, ikhlas itu musuhnya adalah riya. Riya itu penyebabnya dua. Satu, ingin dilihat oleh manusia. Dua, ingin dilihat oleh manusia agar dipuji. Yang kedua, ingin dilihat oleh manusia agar diberi hadiah. Itu penyebab riya. Maka agar kita ikhlas beramal ibadah, kita harus menebas sebab-sebab yang menyebabkan kita riya. Yaitu dua tadi, ingin dapat pujian, ingin dapat hadiah. Ingin dapat pujian, ingin dapat hadiah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, "La yastami'ul ikhlas fi qalbil 'abdi wa at-tam' fi ma indan nas wa mahabbatun nasi wa at-tam' fi ma indan nas illa kama yastami'ul ma'u wan nar." Tidak akan terkumpul dalam hati seorang hamba keikhlasan dengan cinta terhadap pujian dan ingin dapat hadiah. Dua hal. Ikhlas tidak mungkin terkumpul dengan dua ini. Keikhlasan tidak mungkin terkumpul dengan ingin dapat hadiah, ingin dapat pujian. Maka kemudian beliau menjelaskan bagaimana caranya agar bisa menebas dua perasaan ini. Satu, ingin dapat pujian. Maka kita yakini baik-baik, pujian manusia relatif, terbatas. Sedangkan pujian Allah mutlak, absolut. Jika Allah memuji, Jibril akan ikut memuji, seluruh penduduk langit dari para malaikat akan memuji, dan juga penduduk bumi juga akan memuji. Adapun pujian manusia, cuma satu orang yang memuji, cuma dua orang yang memuji. Ya. Itu pun setelah memuji, besoknya membenci lagi. Relatif dan terbatas. Maka yakin baik-baik, saya mencari pujian Allah aja deh. Pujian manusia relatif terbatas. Yang kedua, ingin dapat hadiah. Taib. Apa kiat agar kita bisa menebas perasaan ingin dapat hadiah dari manusia? Maka yakini baik-baik bahwa apapun yang kita inginkan dari manusia tidak akan pernah sampai ke tangan kita. Entah itu harta, tahta, wanita. Tidak akan pernah sampai ke tangan kita kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ikhlaskanlah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian kiat ikhlas berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika non-muslim ingin belajar sholat dan ngaji, apakah baru mu'alaf dulu Ustaz? Maka jawabannya silahkan bagi yang belum beragama Islam untuk mempelajari agama Islam, dan itu baik. Ya, tetapi saya nasihatkan, masuklah dulu ke dalam agama Islam dengan dasar ilmu yang paling mendasar dulu, seperti mengetahui makna dua kalimat syahadat. Maka ucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu baru bisa belajar dengan maksimal tentang agama Islam, dan akhirnya juga bisa mengamalkannya secara langsung. Mudah-mudahan yang dari kaum muslimin atau dari kaum non-muslim yang ingin masuk agama Islam disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh mengejar pahala dan amal soleh dengan mengharap balasan dari Allah? Boleh. Bukankah Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Ya. Dalam surat Ali Imran. Dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga. Arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau seandainya beramal ibadah itu tidak diperbolehkan berkeinginan untuk mendapatkan surga, berkeinginan untuk mendapatkan pahala, tidak boleh. Maka apa faedahnya ayat tersebut? Apa faedahnya Allah memotivasi orang untuk mendapatkan surga? Dan Rasul kita, ya, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, Sayyidul Muttaqin, beliau di dalam doanya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung dengan aku memohon kepadamu surga dan berlindung denganmu dari neraka. Menginginkan pahala dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisu. Yang artinya, dan dalam hal itu mendapatkan surga yang dilapisi dengan minyak wangi misik, hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Salah satu doktrin tasawuf yang menyimpang adalah bahwa apabila seseorang beribadah dan mengharap surga atau mengharap dijauhkan dari neraka, ini adalah tanda dia belum ikhlas karena masih menginginkan sesuatu selain ridha Allah. Ini tidak benar. Bukankah Rasulullah SAW demikian? Para sahabat demikian? Hadis riwayat Imam Abu Dawud, ketika ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ditanya oleh Rasulullah SAW, "Mada taqulu fi shalah?" Apa yang engkau ucapkan ketika engkau salat? Apa doamu saat salat? Maka orang tersebut menjawab, "La uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'adz ya Rasulullah. As'alullah al-jannah wa a'udzu bi minan nar." Aku tidak bisa doa sebaik doa engkau dan sebaik doa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wahai Rasulullah. Aku hanya berdoa minta surga dijauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah SAW, "Haulaha nudandin." Seputar itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada perkataan sebagian orang yang mengikuti ajaran tasawuf yang mengatakan bahwasanya na'budullaha la raja'an min jannatihi wala khaufan min narih, kita beribadah kepada Allah bukan karena berharap surga Allah, bukan karena takut neraka Allah, ini adalah menghina surga, menghina neraka. Menghina surga, menghina nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ya. Sikap kita terhadap rancangan undang-undang Pancasila. Maka sikap kita terhadap rancangan undang-undang Pancasila adalah bahwasanya setiap ajaran yang tidak berdasar dari Al-Quran dan Hadis, maka kaum muslimin wajib untuk menentangnya. Tetapi penentangannya tidak dengan demonstrasi. Penentangannya tidak dengan memberontak pemerintahan yang sah. Penentangannya tidak dengan merusak. Penentangannya tidak dengan menghinakan pemerintahan yang sah. Tetapi menasihati, mendoakan, bersabar atas apa yang didapati. Ya. Itu sikap seorang muslim. Saya ulangi, sikap seorang muslim berkaitan dengan rancangan undang-undang Pancasila adalah bahwa semua muslim wajib mentaati Al-Quran dan hadis. Apa saja hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka seorang muslim wajib untuk mengingkarinya. Tidak boleh menyepakatinya. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum, saya baca dulu dari YouTube ya, banyak juga nih pertanyaan di YouTube. Bagaimana hukumnya orang yang beragama Islam yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini sudah kita jawab tadi. Bagaimana hukum menggunakan obat kumur pembersih mulut yang mengandung alkohol? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alkohol termasuk daripada minuman keras yang bisa memabukkan. Dan kaedahnya di dalam hal yang memabukkan adalah ma askara qaliluhu katsiruhu fa qaliluhu haram. Segala sesuatu yang dalam jumlah banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Itu kalau seandainya alkoholnya sejenis khamar memabukkan. Tapi alkohol yang ada pada make up, pembersih mulut, maka dia, wallahu alam, ini sebatas pengetahuan saya, dan beritahu kalau saya salah, bahwa dia adalah bukan alkohol sejenis minuman keras, tetapi dia adalah sejenis bahan dari materi etanol yang apabila diminum baik banyak atau sedikit tidak menyebabkan mabuk, tetapi menyebabkan sakit perut, mungkin bisa mati. Maka pada saat itu penggunaannya tidak sama dengan minuman keras. Ya, tidak sama dengan minuman keras. Nah, seperti itu. Baik. Begitu juga alkohol yang ada pada minyak wangi. Dan untuk keluar dari permasalahan ini sangat mudah di zaman sekarang. Mencari pembersih-pembersih mulut, mouthwash yang free alkohol, yang sudah ada label halalnya dari badan yang mengeluarkan label halal. Wallahu a'lam. Apakah boleh orang perokok menjadi imam di masjid sedangkan ada orang yang lebih berilmu dari salah satu ma'had? Ah, maksudnya mungkin imamnya berasal dari lulusan pesantren. Maka jawabannya adalah asal hukumnya orang yang menjadi imam, orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya, dan orang yang paling paham tentang hukum sholat. Ini yang paling utama yang pantas menjadi imam. Aqra'ukum li kitabillah, yaitu orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan paling paham tentang hukum sholat. Adapun kalau seandainya ada imam perokok, maka lebih baik selain dia yang menjadi imam. Tapi kalaupun jadi imam, maka dia sah sholatnya. Wallahu'alam. Apa hukumnya orang cadel atau tidak bisa baca R dalam membaca Al-Quran menjadi imam sholat? Maka jawabannya sah. Tidak mengapa. Dan tidak menjadi lahan jali. Yang tidak boleh jadi imam orang kafir. Yang tidak boleh jadi imam yang tidak bisa bacaan Al-Fatihah. Yang tidak boleh jadi imam adalah orang gila. Atau yang tidak boleh jadi imam adalah orang yang bacaan Al-Qur'annya mempunyai lahan jali, yaitu kesalahan yang jelas fatal. Maka ini tidak boleh jadi imam. Wallahu a'lam. Terakhir, ini sudah 1 jam 30 menit. Jika ada orang menjadi kafir gara-gara melakukan pembatal keislaman, bukan karena berpindah agama, kemudian dia masuk lagi, masuk Islam lagi, apakah syahadatnya perlu disaksikan oleh orang lain? Maka jawabannya bisa disaksikan oleh orang lain, bisa tidak. Karena ini permasalahannya berkaitan dengan taubat. Kecuali kalau seandainya berkaitan kesalahannya tersebut atau pembatalannya tersebut dia lakukan di hadapan orang banyak, maka dia bertobat dengan cara berislam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bertobat secara umum agar orang lain pun mengetahui bahwasanya dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya umumkan sekali lagi bahwasanya kajian saya selama masa pandemi COVID-19 ini dilakukan secara online di setiap malam. Karena pagi kita dari mulai bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan Juli 2020, kita sudah, atau saya pribadi sudah memulai membuka kembali pesantren saya, Pesantren Intan Ilmu Baritu Kuala Kalimantan Selatan, yang mana kegiatan belajar mengajar santrinya sudah mulai meskipun kita masih melakukannya secara daring dan online. Oleh karenanya kajian-kajian saya pindahkan di malam hari, di setiap malam, yaitu malam Senin, malam Selasa Kitab Bulughul Maram, pada Kitabul Jami' Babul Adab, dan seterusnya. Kemudian Selasa malam Rabu Kitab Fikih Sunnah Wanita. Kemudian Rabu malam Kamis seperti ini kita membaca Kitab Durusun Fi Syarhi Nawaqidil Islam, penjelasan pembatal keislaman. Kemudian Kamis malam Jumat kita membaca Kitab Tauhid Alladhi Huwa Haqqullah Ala Abid, yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian Jumat malam Sabtu kita membaca Kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kemudian Sabtu malam Ahad kita membaca Kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam. Sedangkan Ahad malam Senin itu biasanya kajian tematik, dan sekarang saya sedang membahas kajian tematik hijab wanita muslimah yang sudah 2 pertemuan. Semoga pengumuman ini bermanfaat dan yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.